A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Khonahuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita insyaallah taala akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada suratul Mujadilah. Kita akan masuk pada ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى Tidakkah engkau melihat ألم ترى Tidakkah engkau melihat إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم Kepada orang-orang yang berloyalitas, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang berloyalitas, berkasih sayang dengan kauman, satu kaum, ghadiballahu alaihim, yang Allah telah murka atas mereka. Kepada satu kaum yang Allah telah murka kepada mereka. Ma hum minkum, mereka bukanlah bagian dari kalian. Ma hum minkum, mereka bukanlah bagian dari kalian. Wala minhum, dan juga bukan bagian dari mereka. Hum yang pertama yaitu kauman, afan, hum yang pertama itu kembalinya kepada alladzina. Sedangkan wala minhum, humnya kembali kepada alaihim, him. Saya ulangi, mereka bukanlah bagian dari kalian, kaum muslimin, kaum mukminin, wala minhum, dan bukan pula bagian dari mereka, yakni orang-orang Yahudi atau ahlul kitab. Wa yahlifuna 'alal kadzibi wa hum ya'lamun. Dan mereka bersumpah di atas kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui dan mereka bersumpah di atas kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka azab yang keras. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka azab yang keras, syadida. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka sangatlah jelek apa yang mereka lakukan. Sa'ama kanu ya'malun. Amat jelek apa yang mereka lakukan. Ayat yang berikutnya, yang ke-16. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng atau perisai yang melindungi diri mereka. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, tameng ataupun perisai. Fasaddu an sabilillah. Maka mereka menghalangi dari jalan Allah. Maka mereka menghalangi dari jalan Allah. Falahum azabum muhin. Maka bagi mereka, falahum, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Ayat yang ke-17. Lan tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. Tidak berguna bagi mereka. Tidak berguna bagi mereka harta-harta mereka dan tidak pula anak-anak mereka. Minallahi syai'a, dari Allah sedikit, sedikit pun. Tidak berguna dari mereka harta-harta mereka dan juga anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam, di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Yang ke-18, ayat yang ke-18 masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Hari di mana Allah membangkitkan mereka seluruhnya. Hari di mana Allah membangkitkan mereka seluruhnya. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Maka mereka bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, kepada kalian. Maka mereka bersumpah untuk Allah sebagaimana mereka bersumpah untuk kalian. Wa yahsabuna annahum ala syai'. dan mereka mengira bahwasanya mereka berada di atas sesuatu. Wa yahsabun, dan mereka mengira annahum, bahwasanya mereka ala syai'in, di atas sesuatu. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Yang ke-19, istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum zikrallah. Syaitan menguasai mereka. Syaitan menguasai mereka. Fa'ansahum zikrallah. Maka dia, yakni syaitan, membuat mereka lupa mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka dikuasai oleh syaitan, maka dia pun membuat mereka, yakni syaitan membuat mereka lupa untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah golongan syaitan. Mereka itulah golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan syaitan, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ketahuilah, ingatlah, ala inna hizbas syaitan, sesungguhnya golongan syaitan, mereka itulah orang-orang yang merugi. Khanahuddin a'azani Allahu ayyakum, ayat-ayat ini dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19 itu menghikayatkan sifat orang-orang munafikin. Sifat orang-orang munafikin yang mereka berloyalitas, berkasih sayang dengan ahlul kitab, yakni orang-orang yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, terkhusus orang-orang Yahudi, dan masuk pula tentunya orang-orang Nasrani. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam ayat ini, di dalam ayat-ayat ini terdapat faedah, ya kan, fidil rahimani wa rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di antara sifatul munafikin adalah mereka muzabzabin, goncang, kadang kesana, kadang kemari, enggak tetap pada satu pendirian. Mudzabdzab, terkadang mereka bergabung dengan kaum mukminin fil zahir, tidak secara batin, dan terkadang mereka bergabung dengan orang-orang Yahud, mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang munafikin itu mudzabdzabin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-143, Allah mengatakan tentang sifat orang-orang munafikin, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka goncang antara hal di antara itu, tidak kepada mereka dan tidak pula kepada mereka, yakni tidak kepada kaum mukminin, tidak pula kepada orang-orang ahlul kitab atau terkhusus orang-orang Yahudi. Nah, karena mereka ini ketika bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan mereka beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka bersama bersendirian dengan setan-setan mereka, nah, mereka mengatakan bahwasanya kami bersama kalian, innama akum innama nahnu mustahziun, hanya saja kami sekedar mengolok-olok saja, ataupun istihza saja, bermain-main mengolok-olok saja. Ini fadhlun rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa idza laqul, juga dalam surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum biwahajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Fadhlun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari ayat-ayat ini, terkhusus ayat yang ke-17, Allah mengatakan lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak berguna harta-harta mereka, dan tidak pula berguna anak-anak mereka dari Allah sedikit pun nanti pada hari kiamat. 6. Harta yang banyak dikumpulkan di dunia ini, begitu juga anak-anak yang banyak yang menjadi kebanggaan seseorang di dunia ini, tidak akan berguna nanti pada hari kiamat ketika seorang itu kufur. Ketika seseorang itu kufur. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang semakna dengan ayat ini, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana harta dan juga anak-anak tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat. Dari sini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang munafikin itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang munafikin adalah orang-orang kafir. Yakni munafikin nifaqan i'tiqadiyan. Munafikin dengan kemunafikan secara i'tiqad, yakni menampakkan keislaman dan juga menyembunyikan kekafiran. Allah berfirman, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah berfirman tentang orang-orang munafikin ini, mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nisa, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka itu berada di kerak neraka yang paling dasar. Di kerak neraka yang paling dasar. Qala fid din a'azzani Allahu ayyakum. Kemudian di antara faedah dari ayat-ayat ini, ada dalil terkhusus pada ayat yang ke-18 tentang yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Itsbatu yaumil ba'tsi, penetapan adanya hari kebangkitan. Orang-orang munafikin ketika dibangkitkan, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka bersumpah di hadapan Allah tabaraka wa taala sebagaimana mereka bersumpah di hadapan kaum muslimin dan menyangka bahwasanya mereka berada di atas sesuatu. Padahal apa? Tentunya tidak akan berguna bersumpah di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kalau di dunia bersumpah di hadapan para sahabat, bersumpah di hadapan kaum muslimin, tidak ada yang mengetahuinya. Karena mereka, para sahabat tidak mengetahui, begitu juga Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Sehingga ketika orang-orang munafikin bersumpah, maka dihukumi secara zahir, zahirnya dibiarkan saja oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berguna bersumpah, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang ada di dalam dada. Ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara faedah dari ayat-ayat ini, terkhusus ayat yang ke-19, naam, dari firman Allah Subhanahu wa taala, istahwadza 'alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Maka mereka dikuasai oleh syaitan, maka syaitan itu membuat mereka lupa dari mengingat Allah tabaraka wa taala. Sudah kita sering kita ketahui, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di antara sifatnya orang-orang munafikin adalah mereka sangat sedikit mengingat Allah tabaraka wa taala. Sangat sedikit berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Karena memang mereka dibikin lupa oleh syaitan. Gimana? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unannas, terus wa la yadhkurunallaha illa qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa tentang sifat orang-orang munafikin, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafikin, yukhadi'unallaha, mereka itu mau menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dalam keadaan Allah lah yang menipu mereka. Ini membalas tipu daya mereka, membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sifat yang kedua, kalau mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdirinya dalam keadaan malas. Sifat orang-orang munafikin kalau berdiri mau mengerjakan sholat itu malas. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, berupaya kita semuanya ketika mendengar panggilan azan, mendengar panggilan untuk mengerjakan sholat, maka dengan semangat mengerjakan sholat. Jangan jauhkan sifat-sifat malas, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan sifat malas mengerjakan sholat itu adalah sifatnya orang-orang munafikin. Allah mengatakan apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yang ketiga, sifat mereka yura'unan nas. Yura'unan nas. Sudah? Mereka riya kepada manusia. Mereka riya kepada manusia, minta dilihat oleh manusia. Maka oleh sebab itulah, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab seorang itu malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab seseorang itu malas beribadah kepada Allah, sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, karena dia selalu dalam beribadah itu ingin dilihat oleh manusia. Ketika dia tidak dilihat oleh manusia, dia gak mau atau malas beribadah kepada Allah, bahkan lebih parahnya sampai tidak beribadah sama sekali kepada Allah ketika tidak ada orang yang melihat. Sampai tidak beribadah kepada Allah ketika tidak ada orang yang melihat. Sudah kita sampaikan dalam Mukhtasar bin Hajil Qasidin tentang pembahasan riya ini. Nah, ada orang yang sampai tingkatan riya-nya itu kalau enggak ada orang yang melihat tidak mengerjakan ibadah sama sekali. Itu tingkatan yang paling parah. Ada dia riya tetapi masih ada unsur-unsur keikhlasan pada dirinya. Artinya ketika enggak ada orang yang melihat, dia tetap mengerjakan ibadah. Tetap mengerjakan ibadah, tetapi nam ala wajihin nakis atau nakes, dengan sisi yang kurang, asal-asalan, gak sempurna, kurang sempurna. Berbeda ketika dia dilihat oleh manusia, dia nampak menyempurnakan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memperindahnya, menampilkannya di hadapan manusia. Ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini bertingkat tingkat sifatnya orang-orang munafikin. Berapa tadi sifatnya dalam ayat tadi? Sudah berapa? Innal munafikina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu mau menipu Allah dan juga kaum mukminin, yaitu pada sifat mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang kedua, kalau berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas, malas mengerjakan sholat. Nah, terutama dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salatul isya wa salatul subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi haditsin muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atqalu salati 'alal munafikin salatul isya wa salatul subuh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka mengetahui pahala, nilai, ganjaran yang ada pada salat subuh dan juga isya secara berjamaah, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Menunjukkan betapa besarnya nilai sholat subuh dan juga sholat isya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebesar apapun nilai dunia di sisi kita semuanya, enggak sampai dia merangkak untuk mencari dunia. Ya, kalau sakit enggak bisa bergerak, tentunya biasanya manusia apa? Akan ya sudah istirahat, enggak nyadap, enggak jualan, enggak bisa jalan. Enggak sampai dia merangkak untuk bekerja. Berarti ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat kecil nilainya dunia. Tetapi lihat nilai sholat isya dan sholat subuh di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui nilai, keutamaan, ganjaran, pahala sholat subuh dan isya tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Dan begitulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nilai bahkan hampir semua ibadah itu nilainya jauh sangat besar dibandingkan dunia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, yura'unan nas, mereka riya kepada manusia, pengin dilihat, dipuji oleh manusia di dalam beribadah, pengin didengar dalam beribadah apapun bentuknya. Kemudian yang keempat, sifat mereka Allah mengatakan di akhir ayat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak banyak mengingat Allah kecuali sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka itu orang-orang munafikin tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ini menunjukkan ikhwanah fiddin rahimani wa rahimakumullah pentingnya nilai zikir di sisi Allah tabaraka wa taala. Sangat panjang tentunya keutamaan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Maka oleh sebab itulah ikhwanah fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah memerintahkan untuk banyak berzikir secara mutlak. Wadzkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus nilai-nilai sebuah zikir. Nilai-nilai zikir pada waktu, pada tempat tertentu, pada keadaan tertentu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat yang keduanya ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan. Kedua kalimat tersebut berat di timbangan. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat tersebut sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah tabaraka wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat di timbangan amalan kebaikan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Dan zikir-zikir yang lainnya yang menunjukkan betapa besar nilai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan, waktu-waktu, kondisi-kondisi tertentu, senantiasa Rasulullah SAW mengajarkan padanya banyak berzikir. Ketika keluar rumahnya, beliau mencontohkan berzikir. Masuk rumahnya, kemudian masuk dan keluar WC-nya, masuk dan keluar masjidnya, ketika turun hujannya, dan seterusnya dari keadaan-keadaan selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir-zikir tertentu, sampai kita mungkin banyak yang belum bisa menghafal kebanyakan dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul atau Aisyah radhiyallahu anha ataupun sahabat yang lainnya menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi atau ala kulli ahwalihi atau kama qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah pada setiap keadaan beliau. Naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah pada setiap keadaan-keadaan beliau. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui sifat orang-orang munafikin, mereka malas sedikit berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika kita semuanya berupaya tentunya menyelisihi orang-orang munafikin, perbanyaklah berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ba'da shalawatil khams, setelah salat yang lima waktu, al-azkar fis sabahi wal masa, zikir-zikir di pagi hari dan juga di sore hari. Naam al-adhkar inda al-akl wa ba'dah, zikir-zikir setelah atau zikir setelah, sebelum makan dan juga setelahnya. Az-zikir inda al-jima, zikir ketika berhubungan suami istri. Kemudian al-adhkar inda naum, zikir-zikir yang banyak ketika mau tidur, sangat banyak zikir-zikirnya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, sangat banyak zikir-zikirnya ketika mau menjelang tidur. Apalagi kalau urusan zikir pagi dan zikir sore, mungkin ada ataupun banyak di antara kita yang tidak bisa menguasai zikir-zikir yang sangat banyak. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan maksudnya adalah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar beliau itu kesehariannya sangat banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini nasihat bagi kita semuanya untuk merenungkan keadaan kita, apakah kita menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa taala ataupun tidak. Sangat panjang tentunya kalau mau membahas keutamaan-keutamaan dari berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang lupa berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala berarti dia dikuasai oleh syaitan. Sudah? Orang yang lupa ataupun tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara tanda bahwasanya dia dikuasai oleh syaitan. Nah, ataupun di antara makar bentuk penguasaan syaitan terhadap seorang hamba, adalah dibikin dia lupa dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Syaitan menguasai mereka, maka syaitan pun membikin mereka lupa untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani fi Shahihil Jami'. Al-Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi Shahihil Jami'. Rasulullah sallallahu, kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin, tidaklah ada tiga orang di sebuah desa atau sebuah perkampungan, la tuqamu fihi musallah, yang tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka sholat, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali sungguh syaitan telah menguasai mereka, Maka kata Rasulullah SAW, fa'alaika bil jama'ah, maka wajib atasmu untuk bersama jama'ah, wajib atasmu untuk bersama jamaah. Fa innama ya'kulu dzibal qasiyah, karena hanyalah syaitan itu, atau hanyalah afan ya'kulu dzibu al qasiyah, hanya saja serigala itu akan memakan kambing yang menyendiri. Kata Rasulullah, wajib bagi kalian bersama jamaah, dikarenakan serigala itu dia akan memakan kambing yang menyendiri. Sendirian dia, tidak bersama yang lain, yang lainnya. Maknanya apa? Begitu juga syaitan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seringnya menggoda seorang hamba ketika dia bersendirian, jauh dari sahabat-sahabatnya, jauh dari teman-temannya yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka safar, kemudian beristirahat di sebuah perjalanan, maka Rasulullah melihat para sahabat ini berpencar ke sana kemari ketika singgah nam di sebuah tempat. Mau beristirahat di malam hari, para sahabat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpencar. Maka Rasulullah SAW, ma inni arakum izin, kenapa aku melihat kalian terpencar-pencar? Kenapa aku melihat kalian tidurnya kesana kemari berpencar-pencar? Hanya saja syaitan akan memakan serigala yang sendirian. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penting bagi kita semuanya untuk bisa banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, adalah senantiasa bersama dengan orang-orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan bersendirian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bersama dengan orang-orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan syaitan akan, dikarenakan serigala akan memangsa kambing yang dia sendiri sendirian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau orang yang paling bertakwa, orang yang paling banyak mengingat Allah tabaraka wa taala, orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala, tapi masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan tinggalkan, maknanya tetaplah bersama dengan orang-orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa taala, berdoa kepada Rabb-nya pagi dan sore. Kama fi suratil kahfi, sebagaimana dalam suratul kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pagi dan sore, yuriduna wajha, dikarenakan menginginkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka dikarenakan menginginkan kehidupan dunia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah dari ayat ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika, subhanallahi wa bihamdika.